mahligai indah, rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi, kau bersanding dengan orang lain. Aku sangka engkau tak setia, aku sangka. Kuduga begini akhirnya, aku duga. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campakkan diri lembah cerita. Kau lenyapkan harapan hidupku, kau lenyapkan. Kau hancurkan seluruh hidupku, kau hancurkan. Ku harapkan doamu agar hatiku habas selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kepahitan ini, ku terima. Kan ku bawa luka hati